Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayyidil qutbu al-arifu billah Muhammad al-Bakri radhiyallahu anhu. Ini penulis Fathul Mu'in menukil atau menceritakan satu pendapat ulama besar, yaitu Muhammad al-Bakri. Al-Qutbu ini biasa diartikan dengan wali kutub, ya, wali kutub atau seorang wali yang menjadi pusat dari seluruh dunia. Jadi Muhammad al-Bakri ini tergolong seorang wali, ya, bukan hanya ulama tapi al-arif billah, seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan inna mimma yurisul khusyuk italatar ruku'i wasujud. Termasuk sesuatu yang bisa menjadikan seseorang khusyuk di dalam sholat adalah memperlama rukuk dan sujud. Jadi melakukan sujud dan rukuk dengan lama itu termasuk sesuatu yang bisa menghasilkan kekhusyukan. Wa tadabburu qira'ah. Kesunahan sholat selanjutnya adalah merenungkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau qira'ah ini walaupun artinya hanya bacaan saja, tetapi kalau di dalam bab sholat ini yang dibaca terkhusus Al-Quran saja. Jadi bacaan selain Al-Quran itu tidak diistilahkan dengan kata qira'ah. Jadi kalau ada kata qira'ah, ini yang dimaksud bacaan Al-Quran. Aita'ammulu ma'aniha, yang dimaksud adalah merenungkan makna-makna Al-Quran. Qala ta'ala afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah berfirman, apakah kalian tidak merenungkan Al-Quran? Jadi ini termasuk sindiran dari Allah kepada orang-orang yang tidak merenungkan Al-Quran. Wali'an nabihi yakmulu maksudul khusyuk. Dan selain alasan ayat tadi, kesunahan merenungkan bacaan Al-Quran adalah dikarenakan dengan perenungan Al-Quran maka tujuan dari khusyuk itu bisa menjadi sempurna. Yakmulu maksudul khusyuk. Wa tadabburu dzikrin qiyasan alal qira'ah. Kesunahan selanjutnya adalah merenungkan zikir, bacaan zikir. Bacaan selain Al-Qur'an, bacaan di dalam salat selain Al-Qur'an. Kesunahan ini dikarenakan disamakan dengan kesunahan membaca Al-Qur'an, qiyasan alal qira'ah. Jadi dikarenakan membaca Al-Qur'an disunahkan tadabur, maka zikir disamakan dengan itu, sehingga zikir juga disunahkan tadabur. Wa sunnah idamatu nadhurin mahalla sujudi. Disunahkan selalu memandang tempat sujud. Jadi ini masih termasuk kesunahan sholat, ya. Di saat kita sholat, pandangan kita disunahkan untuk tertuju pada tempat sujud. Alasan kesunahan ini li'anna dzalik aqrabu ilal khusyu'. Karena hal itu bisa mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Walau a'ma, kesunahan ini tetap berlaku walaupun yang sholat berupa tunanetra, berupa orang yang buta. Wa in kana indal Ka'bah, walaupun sholat yang dilakukan di samping Ka'bah. Jadi orang yang sholat di dekat Ka'bah itu dia tetap disunahkan menghadap tempat sujudnya, tidak disunahkan menghadap Ka'bah. Au fi dhulmah, ataupun di dalam kegelapan. Au fi sholatil janazah, atau di saat melakukan sholat janazah. Naam as-sunnatu ayyaksura nadharahu ala musabbihatihi inda rafiha fit tasyahud li khabarin sahihin fihi. Ada satu pengecualian tentang kesunahan ini. Jadi kesunahan melihat tempat sujud di saat sholat itu disunahkan di seluruh sholat, kecuali di saat tasyahud, ya, di saat tasyahud, tepatnya di saat mengangkat jari telunjuk. Karena di penjelasan sebelumnya, di saat kita mengangkat jari telunjuk, kesunahannya adalah memandang jari telunjuk itu. Jadi memandang jari telunjuk di saat kita mengangkatnya saat tasyahud itu adalah pengecualian dari kesunahan melihat tempat sujud. Wala yukrahu taghmidu ainaihi illam yakhaf darara. Tidak dimakruhkan memejamkan mata. Jadi sholat dengan memejamkan mata itu hukumnya tidak makruh selama tidak membahayakan. Illam yakhaf dhororon. Jadi kalau ada bahaya di saat seseorang memejamkan matanya, misalkan di saat sholat dia membawa barang-barang berharga, misalkan kalau dia memejamkan mata maka ada potensi barang yang dibawanya hilang, maka memejamkan mata itu hukumnya menjadi makruh. Jadi selama tidak ada hal-hal yang membahayakan, hukum memejamkan mata ini tidak makruh. Fa'idatun yukrohu lil musalli al-zakari wa wiri tarku syai'in min sunanis sholat. Bagi orang yang sholat, baik laki-laki maupun perempuan, dimakruhkan meninggalkan kesunahan-kesunahan sholat. Kalau di kalimat yang pertama ini umum, ya, semua kesunahan sholat itu hukumnya makruh ditinggalkan. Akan tetapi keumuman ini disanggah oleh Ibnu Hajar. Qala Syaikhuna, Ibnu Hajar berkata, wa fi umumihi nawar. Keumuman kemakruhan tadi itu perlu dipikirkan kembali. Nadzurun ini artinya perlu ditinjau ulang, perlu dipikirkan ulang. Walladhi yutajah tahsisuhu bima warada fihi nahyun aw khilafun fil wujub. Menurut Ibnu Hajar, pendapat yang bisa dibuat pegangan, pendapat yang lebih kuat adalah kemakruhan itu terkhusus untuk kesunahan yang ada larangan meninggalkannya. Ma warada fihi nahyun, kesunahan yang ada larangan dari Nabi meninggalkannya, atau kesunahan yang ada ulama lain berpendapat hal itu wajib, khilafun fil wujub. Jadi hanya ada dua, ya, ada dua jenis kesunahan yang makruh ditinggalkan, yaitu yang pertama kesunahan yang ada larangan meninggalkannya, dan yang kedua kesunahan yang ada ulama lain yang berpendapat wajib. Selain kedua itu, menurut Ibnu Hajar hukumnya tidak makruh ditinggalkan. Wa sunna dzikrun wa du'aun sirran akibaha ayy sholati. Disunahkan membaca zikir dan berdoa dengan pelan setelah selesai melakukan sholat. Ayy sunnul israru bihima limun faridin wa ma'mumin wa imamin lam yurid ta'lim al hadirin wa la ta'minahum li du'aihi bisama'ihi. Jadi kesunahan zikir dan doa dengan pelan itu kesunahannya bagi orang yang sholat sendiri, makmum, dan juga imam yang tidak ada niatan mengajari makmumnya. Imam yang tidak ada niatan mengajari makmumnya atau tidak ada niatan agar makmumnya membaca amin, agar makmumnya membaca amin di saat mendengarkan doanya. Jadi kalau ada tujuan itu, berarti kesunahannya tidak lagi pelan tetapi disunahkan untuk keras. Wa warada fihi ma ahaditsu katsirah. Kesunahan membaca zikir dan doa ini terdapat beberapa hadis yang menjelaskannya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan kesunahan tersebut. Wa dzakartu jumlatan minha fi kitabi irsyadul ibad. Hadis-hadis itu sebagian telah aku jelaskan, telah dijelaskan oleh penulis kitab Fathul Mu'in di dalam kitab beliau yang diberi nama Irsyadul Ibad. Jadi pengarang kitab Fathul Mu'in ini memiliki kitab lain yang bernama Irsyadul Ibad. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan beberapa hadis yang menjelaskan kesunahan zikir dan doa setelah sholat. Fatrukhu fa'innahu muhim. Maka untuk mengetahuinya, bacalah kitab itu, karena menurut beliau kitab itu muhim. Muhim artinya sangatlah penting. Wa rawat Tirmidzi wa ma'lamu misawabi.